terus berganti. Banyak yang telah terjadi. Dirimu kian pasti. Segala kan ku raih. Bila esok menjelang, bahagia pun kan datang. Bintang di angkasa bersinar gemilang. Tempat ku tuju, segala angan dan harapan. Tempat ku padu cita-cita dan impian. Tempat ku pacu setiap langkah yang berarti. Tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Waktu terus menguji tekad yang ku miliki. Kini telah terbukti. Segala kan ku gapai. Rintangan ku hadapi. Cobaan ku lalui. Semua telah ku dapati. Tetaplah gemilang. Tempat ku tuju, segala angan dan harapan. Tempat ku padu cita-cita dan impian. Tempat ku pacu setiap langkah yang berarti. Tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Selalu.